sedang sendiri. Ku coba renungi, ingin apa aku ini. Tak pernah mengerti sampai kini ku sadari. Aku tetap tak peduli, hanya aku jalani hidup ini. Semua orang pasti ingin dapat raih bahagia. Kalau hanya itu aku pun telah mengerti. Kadang ingin pergi, kadang ingin sendiri. Sampai kini ku tak tahu pasti. Aku hanya bisa bermimpi. Ku hanya ingin hidup bahagia. Oh, aku hanya bisa bernyanyi. Aku tak tahu apa yang ku cari di muka bumi. Oh, oh, yeah. Aku lihat layang-layang dapat terbang tinggi, namun sesekali goyah dan ia jatuh lagi. Apa mungkin kutemui kunci di hati yang kan ungkapkan segalanya. Suatu saat nanti, kadang-kadang ingin pergi.